Baik, bismillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Sekarang kita memasuki ad-darsu as-salasun, pelajaran yang ke-30 dari kitab Durusul Lughah jilid yang kedua dari total 31 pelajaran. Kalian cetakan sama halaman 213 dari kitab Durusul Lughah jilid yang kedua. Ad-darsu as-salasun, pelajaran yang ke-30. Yaqifu bil babi fatayani, berdiri di pintu dua orang pemuda. Fatayani adalah dua orang pemuda. Fatayani. Ini percakapan mudaris bersama dengan muridnya. Al-mudaris, udkhula man antuma, masuklah kalian berdua. Udkhula, masuklah kalian berdua. Man antuma, siapa kalian berdua? Man antuma, yaitu siapa kalian berdua. Kemudian salah satu menjawab, nahnu tolibani jadidani, kami dua orang pelajar baru. Marhaban bikum, selamat datang kalian berdua. Marhaban itu ucapan selamat datang. Marhaban bikuma, selamat datang kalian berdua. Min aina antuma, dari mana kamu berdua? Min aina antuma, dari mana kalian berdua? Dijawab, nahnu minasini, kami dari Cina. Nahnu minasini, kami dari Cina. Mata wasaltuma ilal madinatil munawwarah, kapan kalian berdua sampai ke Madinah Munawwarah? Dijawab, wasolna amsi, kami sampai kemarin. Atau amani antuma, apakah kalian berdua kembar? Atau amani, kembar. Apakah kalian berdua kembar? Naam, iya. Dijawab, iya. Kaifa arafta dzalika ya ustad, bagaimana kamu mengetahui itu, wahai ustad? Kemudian mudaris menjawab, araftu minasyabahil ladzi bainakuma, saya mengetahui dari kemiripan, syabah, dari kemiripan, alladzi bainakuma, kemiripan yang ada di antara kalian berdua. Ma asma'ukuma, siapa nama-nama kalian berdua? Apa nama-nama kalian berdua? Yaitu namanya siapa? Ismi al-Hasanu wa akhi ismuhul Husain. Saya tanya siapa nama-nama kalian berdua? Dijawab, ismi al-Hasan, nama saya al-Hasan, wa akhi, dan saudaraku ismuhul Husain. Jadi kembar ya. Yang satu namanya Hasan, yang kembarannya namanya Husain. Kemudian mudaris bertanya lagi, alakuma ikhwatun wa akhwatun, apakah kalian berdua memiliki saudara laki-laki, wa akhwat, dan saudara-saudara perempuan, saudari-saudari perempuan, akhwat, ikhwah saudara laki-laki, akhwat saudara-saudara perempuan. Naam, lana akhwani wa ukhtani, ya, kami memiliki akhwani, akhwani musanna ya. Kami memiliki dua saudara laki-laki, wa ukhtani, dan dua saudara perempuan. Wa amal akhwani fayamalani fi maktabati khututin jawiyah. Adapun dua saudara, yaitu dua saudaranya, fayamalani, keduanya bekerja, ya'malan, fi maktabi khututin jawiyah, di kantor maskapai penerbangan. Maktab, kantor, khututi jawiyah, yaitu adalah maskapai penerbangan, di perusahaan penerbangan, di kantor maskapai penerbangan. Khutut Hijawiyah ini istilah, artinya adalah maskapai penerbangan yang perusahaan atau kantor yang jasa untuk itu, untuk penerbangan pesawat terbang. Wa qad darasa fi ma'hadil lughatil hadza qabla sanawat, dan keduanya telah belajar di ma'had, di pondok ma'had, pondok pesantren al-lughah, bahasa, di tempat belajar bahasa ma'had, bisa juga pesantren ma'had di Ausunnah, ya, pesantren di Ausunnah. Hadza qabla sanawat, sebelum, yaitu beberapa tahun yang lalu. Qabla sanawat itu beberapa tahun yang lalu. Ini keduanya telah belajar di tempat belajar bahasa yang ini sebelum berapa tahun yang lalu. Qabla sanawat. Wa ammal ukhtani fatadrusani fil madrasati sanawiyah. Adapun dua saudara perempuan, keduanya masih belajar di madrasah sanawiyah, yaitu adalah SMA. Kanat lana ukhtani ukhroyani, keduanya kanat lana, dan keduanya ukhtani memiliki, dan kami memiliki, kanat lana ukhtani, yaitu kami memiliki dua saudara perempuan yang lain, matata fisigor, tapi keduanya telah meninggal pada waktu kecil. Jadi saudara perempuannya aslinya empat, yang dua masih hidup sekolah di madrasah sanawiyah. Wa kanat lana ukhtani, dan kami juga memiliki dua saudara perempuan yang lain tetapi telah meninggal pada waktu kecil. Kemudian mudaris, fi ayyi kuliyatin turidani antadrusa ba'da dirasatil lughatil arabiyah, di jurusan apa kalian berdua ingin belajar, antadrusa yaitu ingin belajar, ba'da dirasatil lughatil arabiyah, setelah belajar bahasa Arab. Ini setelah belajar bahasa Arab, tanya mau jurusan apa, fakultas apa kuliahnya. Dijawab al-Husain, uridu an adrusa bi kuliyati syariah, saya ingin belajar di jurusan syariah, fakultas syariah. Wa ammal Hasan fayuridu an yadrusa bi kuliyatil Qur'anil Karim, adapun Hasan ingin belajar di jurusan Al-Qur'an Karim, kuliah fakultas Al-Qur'an Karim. Waffaqakumullah, semoga Allah memberikan taufik pada kalian berdua, memberikan taufik, kemudahan, kelancaran bagi kalian berdua. Kemudian Al-Hasan, nuridu an nadhhab ilal muraqib, kami ingin pergi ke al-muraqib, pengawas. Al-muraqib, pengawas. Mudaris mengatakan, la tadhhaba ilaih, la tadhhaba ilaihi al-ana fa innahu mashghulun. Janganlah kalian berdua pergi kepadanya. Ini kepada muraqib, ke pengawas. Sekarang, al-ana fa innahu mashghulun, karena sesungguhnya beliau mashghul, sedang sibuk. Ashgul, sedang sibuk. Yumkinukuma an tadhhaba ilaihi ba'da intihail khissah, mungkin bagi kalian berdua untuk pergi kepadanya setelah selesai jam pelajaran. An tadhhaba ilaihi, pergi kalian berdua kepadanya, ba'da, setelah, intiha, selesai, al khissah, jam pelajaran. Idhhabal ana, pergilah kalian berdua sekarang, ilal maktabah, ke perpustakaan. Wa khudzal kutubal muqarrarah, dan ambillah buku-buku yang ditetapkan, atau kalau kita bahasanya modul, buku-buku yang telah ditetapkan, modul-modul, buku-buku yang telah ditetapkan untuk belajar, yaitu modul-modul. Alhamdulillah selesai kita membaca percakapan antara mudaris dan murid baru yang bernama Hasan dan Husain. Sekarang kita masuk ke tamarin, latihan untuk mengetes pemahaman para ikhwah dari tamarin yang tadi kita tadi kis dari nas yang telah kita bacakan. Tamarin ini untuk melatih pemahaman dari nas percakapan antara mudaris dan muridnya yang bernama Hasan dan Husain. Awalan manil fatayani. Ya, silakan. Nah, huma talibani jadidani. Siapa dua orang pemuda itu? Huma talibani jadidani. Keduanya adalah dua pelajar yang baru. Ma asma uhuma. Ya, alah iman. Naam, Al-Hasan wal Husain. Ini kembar, Al-Hasan wal Husain. Nomor tiga. Min aina huma. Ya, Bu Wildan. Ada di tadi. Nahnu mina sin afsini. Naam, huma minafsini. Huma minafsini. Iya, dari Cina. Kam akhon wa ukhtan lahuma. Ya, fadol. Wa ukhtani. Akhwani, dua orang saudara laki-laki. Wa ukhtani, dan dua orang saudara perempuan. Fi ayyi kulliyatin yuridani an yadrusa. Ya, Pak Herman, silakan. Naam, yuridu Al-Hasan yuridu an yadrusa bi kulliyati syariah. Wa amal Husain, wa Husain yang yuridu an yadrusa fi kulliyati syariah. Ini Husain ya. Wa amal Hasan, adamun Hasan yuridu an yadrusa bi kulliyatil Qur'anil Karim. Jadi kalau Husain di Fakultas Syariah, kalau Hasan di Fakultas Al-Qur'anul Karim, jurusan Al-Qur'anul Karim. Nah ini. Jadi pembahasan kita pada hari ini adalah tentang alif isnain. Alif isnain yaitu domir yang bersambung pada fi'il. Alif isnain. Menunjukkan pelakunya dua. Domir yang menunjukkan pelakunya dua. Pelaku dua. Baik itu pada fi'il madhi, ada fi'il madhi. Dahaba. Dua laki-laki. Atau dahabata kalau untuk perempuan. Nah ini domirnya. Dahaba. Dahaba ada domir. Namanya apa itu? Alif isnain. Alif menunjukkan pelaku dari dahaba ini dua. Kalau untuk perempuan, dahabata. Ada juga fi'il mudhari. Yadhabani. Laki-laki untuk perempuannya. Tadhabani. Ini kan pelakunya dua. Yadhabani, dia. Dua orang laki-laki. Tadhabani, dia. Dua orang perempuan. Mana yang menunjukkan duanya? Alif. Namanya alif isnain. Ini domir. Ke fi'il amar juga ada, fi'il amar. Izhaba. Baik laki-laki perempuan sama, izhaba. Ini juga ada alif. Namanya alif isnain atau domir tasniyah. Yang menunjukkan pelaku dari perbuatan tersebut adalah dua, musanna. Nah ini berkaitan dengan alif isnain. Ya sudah lewat. Kalau dalam i'rab ya dia dhaba, alifnya adalah domirun mutasilun mabniun ala sukun fi mahali rofin fa'il. Dia adalah sebagai fa'il, pelaku, dan menunjukkan pelakunya itu dua. Namanya alif apa? Alif isnain. Sesuai namanya, isnain dua, berarti alif ini menunjukkan pelakunya itu dua. Nah ini berkaitan dengan latihan yang kedua, tiga, dan empat tentang fi'il yang bersambung dengan alif isnain. Baik, sekarang kita masuk ke latihan. Nomor 2, do fil faraghi, isilah di kekosongan. Fi kulli jumlatin, di setiap jumlah, mimma ya'ti al-fi'il zahaba. Di setiap jumlah dengan mendatangkan fi'il zahaba, yaitu fi'il madhi zahaba, ba'da isnadihi ila domiril munasib, setelah engkau sambung dengan domir yang cocok. Nah, nomor 1. Aina Khalidun wa Hamidun. Nah, ini zahaba dia. Kalau untuk dua orang, ya Pak Haji teman-teman. Zahaba ilal ilal maktabati. Nah, dua coba. Untuk dua. Zahaba ilal maktabati. Nomor 2, aina Aminatu wa ukhtuha? Ya, Abu Fauzan. Fil madi. Zahaba, satu orang laki-laki. Dua orang laki-laki. Zahaba. Ini dua orang perempuan. Zahabata. Aina Aminatu wa ukhtuha? Zahabata ilal mustashfa li'iyadati ummihima. Pergi ke rumah sakit iadah. Iadah untuk menjenguk atau mengunjungi. Iadah untuk mengunjungi ibu keduanya. Nomor 3, aina titik amsiya ya akhwani. Nah, berarti dia untuk antuma ya. Akhwani. Ya akhwani. Ya, dengan Abdul Aziz. Naam, aina zahabtuma amsi ya akhwani. Aila tabibati titik-titik ya bintani. Ya, ini juga untuk antuma. Ya, bagaimana? Alak iman. Naam, aila tabibati zahabtuma ya bintani. Nomor 3. Ba fil faraghi fi kulli jumlatin mimma ya'ti al-fi'l yadhhabu al-mudhari' ba'da isnadihi ila dhamiril munasib. Letakkan dalam kekosongan di setiap jumlah mimma ya'ti berikut ini fi'il yadhhabu, yaitu fi'il mudhari' yadhhabu, ba'da isnadihi setelah disambung kepada domir yang cocok. Ini juga sama, cuma pilihannya yadhhabani atau tadhhabani. Nomor 1, Ahmad wa Ibrahimu titik-titik ilal maktabah kulla yaumin. Dua orang yadhhabani. Ahmad wa Ibrahimu yadhhabani ilal maktabah kulla yaumin. Nomor 2, aina titik-titik ya waladani. Nah, berarti untuk antuma. Taz. Ya, tadhhaba. Aina tadhhabani ya waladan. Nomor 3, at-talibatani al-jadidatani titik-titik ilal musalla. Ya, Pak Herman. Tadhhabani ilal musalla. Dan istilah musalla ini kalau di dalam bahasa Arab itu lapangan luas yang digunakan untuk sholat jenazah atau sholat dari sholat id, sholat id. Bukan musholah yang dimaksud di Indonesia, masjid kecil yang gak ada sholat Jumat itu, bukan. Tapi al-musholah, kalau menurut istilah bahasa Arab, lapangan besar yang biasa digunakan untuk sholatul id atau sholat jenazah. Nomor 4, mata titik-titik ila soidaliyah ya ukhtani. Ya, benar Pak Haji. Tazhaba. Tazhabani. Mata tazhabani ila soidaliyah ya ukhtan. Soidaliyah apa artinya soidaliyah? Ada yang masih ingat? Soidaliyah apotek. Ya, apotek soidaliyah. Apotekernya tinggal dibuang taknya. Soidali apoteker. Soidaliyah apotek. Tempat jual obat. Soidaliyah. Nomor 4, do fil faraghi fi kulli jumlatin mimma ya'ti fil amr idhab ba'da isnadihi ila domiril munasib. Letakkan dalam kekosongan di setiap jumlah berikut ini fil amr, yaitu idhab, setelah disambung dengan domir yang cocok. Nomor satu, ya akhwani titik-titik ilal masjidil an. Nah, fil amr sekarang. Idhaba, dua. Akhwani kan dua orang. Beda ikhwan, kalau ikhwan jamak, kalau akhwan musanna ya. Sehingga hati-hati harokatnya, kalau akhwani itu musanna. Akhun musannanya akhwani, jamaknya ikhwan. Idhaba ilal masjid al-an. Ya bintani, ya mengan ablajis. Idhaba juga, idhaba ila maktabil mudiroh. Nah, idhaba ila maktabil mudiroh. Kemudian latihan berikutnya. Amama kulla jumlatin mimma yati fi'lun mudhari' marfu. Akmil bihil jumlata ba'da taghyirin ma yalzam. Di depan setiap jumlah berikut ini ada fi'l mudhari' yang marfu. Sempurnakan dengannya jumlah setelah dirubah apa yang harus dirubah. Ma yalzam, apa yang harus. Nah, kaidahnya ketika ada an nunnya dibuang. Misalkan mada yuridu talibani aljadidani, kemudian yuridani an, nah, yadhaba. Ketika ada an dibuang dari nunnya, namanya mansub dengan hasf nun. Yadhaba. Ketika ada an, yadhaba. Nunnya hilang. An yadhaba hasfunun tandanya. Gampang insyaallah. Nah, tadi yuridani an yadhaba ilal mahja', dihilangkan nunnya. Alamat rafa'nya hilang. Nomor 2, yuridani an titik-titik qurata salah. Ya, Ar-Rahman. An yal'aba. Apa qurata salah? Apa? Sebab qurata qodam. Basket. Nah, salah itu keranjang ya. Bola keranjang. Qurratu salah keranjang. Kalau qurratu liyad? Voli ya. Kalau qurratu risyah? Qurratu risyah. Risyah itu bulu. Iya, bulu tangkis. Ini istilah-istilah olahraga yang depannya qurrah. Jadi harus bedakan. Ada qurratu risyah, qurratu risyah. Ingat risyah itu ada bulu, bulu tangkis. Qurratul qodam, qodamun kaki, sepak bola. Qurratu liyad yadun tangan, voli. Nah, qurratu salah, salah itu adalah keranjang, berarti bola keranjang, basket. Nah, ini nama olahraga yang depannya qurrah. Qurrah itu artinya bola. 6. Kemudian yuridani an titik-titik al-qahwah, Abu Wildan. An yashroba al-qahwah. Qahwah apa, Abu Wildan? Kopi ya. Insyaallah paling paham ya, Abu Wildan. Qahwah, kan senang qahwah. Nomor 4, yuridani an titik-titik al-akhbar. An yasma'a al-akhbar. Keduanya ingin mendengarkan kabar-kabar, berita-berita. Jamak dari khobar, akhbar. Berita-berita. Yuridani an titik-titik amamal mudaris. An yajlisa amamal mudaris. Sehingga kalau ada an, nun alawat rofaknya dibuang. Nomor 6. Akmil kulla jumlatin mimma yakti bidomirin munasibin. Datangkan di setiap jumlah berikut ini domir yang cocok. Bidomirin munasibin. Domir yang cocok. Aro'aita tolibaini jadidaini. Naam, ro'aitu. Nah, untuk dua. Ya, mana? Al-Akhiman. Atau Pak Haji ya, silakan. Domirnya apa? Huma. Ra'aitu huma. Nah, na'am ra'aitu huma, kan huma untuk dua orang. Talibaini jadi daini, na'am ra'aitu huma. Ya Al-Akhiman, ara'aita hatainil majallataini, na'am. Qara'tu huma. Qala al-mudarrisu li Hamidin wa shodiqihi, ra'aitu titik-titik fil masjidil barihah. Ro'a itu dua orang juga. Huma juga sama. Ro'a itu huma fil masjidil barihah. Qalatil mudirah li Zainaba wa Maryam. Uridu an as'ala titik-titik an baladin. sama juga as'alahuma an baladin, karena humanya kembali Zainab dan Maryam. Kata ganti untuk dua orang pakainya huma, untuk dua orang yang gaib pakainya adalah huma. Ajib anil as'ilatil atiyah, jawablah pertanyaan berikut ini. Mata kharaja Ahmad wa akhuhu minal fasli. Nah, dua orang. Maka jawabannya kharaja ba'da salati zuhur misalkan. Kharaja dua orang. Nah, sekarang mata dhahabtuma ila Mekkah. Berarti jawab kami ya, Abu Sa'imah. Kami pergi berarti. Kalau dhahaba dia pergi, kalau kami pergi zahabna ya, zahabna misalkan zahabna ba'da syahrin atau ba'da nam, zahabna misalkan qobla syahrin. Kapan kalian pergi? Ya, bulan lalu atau bulan yang depan, bulan depan. Zahabna qobla syahrin, kami pergi sebulan yang lalu. Madza syaribat Zainab wa Su'ad? Dua orang perempuan. Kalau syariba dua orang laki-laki. Kalau dua orang perempuan, Pak Herman, syaribata. Nah, syaribata misalkan al-qahwa. Syaribata al-qahwa. Nomor 4, aina yadrusu Hamidun wa Khalidun? Kalau yadrusu satu orang. Kalau dua orang ya bagaimana Pak Haji? Yadrusani misalkan fil Madinah Munawwarah misalkan. Ya drusani fil Madinah Munawwarah. Madza taghsilu Aminah wa ummuha? Ya. Taghsilani al-qumsana misalkan. Taghsilani al-qumsana. Nomor 8 ini hanya dibaca saja. Ta'amal mayali, perhatikan yang berikut ini. Mudhari marfu yadhabani. Kemasukan lan, jadi lan yadhaba, hilang nunnya. Kemasukan lam, mudore majzum, lam yadhaba. Nah ini koidahnya. Yadhabuna, kemasukan lam, lam yadhabu. Kemasukan lam, lam yadhabu. Masukan lan, dihilangkan nunnya, lam juga sama. Tadhabani, dimasukin lan, lan tadhaba. Dimasukin lam, lam tadhabu. Demikian juga tadhabuna untuk antum. Dimasukin lan, lan tadhabu. Lan itu artinya tidak akan. Tidak akan. Berarti lan tadhabu, kalian tidak akan pergi. Kalau lam, belum. Kalian belum pergi. Lam tadhabu. Tadhabina, ini untuk anti. Tadhabina, kamu perempuan pergi. Dimasukin lan, lan tadhabi. Dimasukin lam, lam tadhabi. Hadhihi al af'alu khamsah. Nah, tadi yadhabani, yadhabuna, tadhabani, tadhabuna, tadhabina, ini namanya af'al khamsah, fi'il yang 5. I'rabul af'alu khamsah turfa' bisubutun nun. Dalam kan rofat ditetapkan nunnya. Ada yadhabani, yadhabuna, tadhabani, tadhabuna, tadhabina. Watun sabu, watun sabu, watun jamu, dinasobkan dan dijazamkan bihadzfin nun, dengan dihilangkan nunnya. Nasob tadi lan yadhaba. Tandanya apa? Hilang nun. Lam yadhaba dalam keadaan jazm, hilang nun. Nah, ini bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Misalkan ada kalimat yarji'ani. Nah, dimasukin lan bagaimana Abu Wildan? Lan yarji'a. Dimasukin lam. Lam yarji'a. Yajlisani. Nah, misalkan dia bagaimana? Lan. Lan yajlisa. Lam. Lam yajlisa. Jadi ini bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Tapi alhamdulillah selesai dari pelajaran yang ke-30. Insyaallah pada pertemuan akan datang pelajaran terakhir Ad-Darsul Hadi Wassalasun pada pertemuan akan datang. Sampai sini aja, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.